Bila tak ada lagi rasaku untuk pertahankan cintaku di dalam lubuk hatimu, sudahlah lupakan saja kisah yang pernah tercipta di antara rasa-rasa yang dulu pernah tertuju padaku. Di antara rasa-rasa yang dulu pernah.